Sa Petrus pasal 5. Menancit ngon gata, hai purumo-purumo, haro tunduk ubak lako, sebab menyolam kawan awaknya na yang hana meiman ubak firman niba Allah. Pie gatanya jut teba awaknya ke jeme iman. Dan hana perle gata pega sape ba awaknya. Sabab awaknya yang jinging na ke pie gata yang gleh dan saleh. Bek ke cedah gatanya tema na di luar mantong. Lagi misuji tehias o atawa gata ngui mubago hiasan. Atawa gata ngui pekayan yang mehai-mehai. Yang bitji bah ke kecedah gata yang teka lambatin. Budo basa yang lemah lembut dan tenang. Nyan kecedah yang abadi yang paling meyum nibak mata Allah. Ngon carahnyo ke yo jaman ile ureng-ureng inong yang meagama yang mengharap ubak foto Allah. Jipelagak draw dengan tunduk ubak lako awaknyan. Menancit dengan sara. Gehnyan taat ubak lako geh Nabi Ibrahim. Dan jiho gopnyan tengku. Gata jinonyo na ke ane-ane sara. Menyo gata pubut hai-hai yang jero dan hana temakot bak pu mantong. Dan menancit gata hai tengku-tengku lako. Bahke gata udep dengan penuh pengertian ate perumo gata. Dan ngon sadar bahwa awaknya nah ke kaum yang lemah. Pesanet ke awaknya dengan hormat. Sabab awaknya mesajan-sajan ngon gata. Temaji trimong anugerah udip yang sejati niba Allah. Pubut ke nyo. Mangat hana yang ampeng doa gata. Kesimpulan ji nah ke. Bahke sedara mandum sapeken dan sabo perasaan. Bahke gata saling temegase lage ureng-ureng yang mesedara. Dan bahke gata saling nawe meweh lembena sikap miyub ate. Bekke tabala but yang jehet ngon yang jehet. Atawa merapa ngon serapa yang sikebit ji. Balahke dengan cara talake berkat ba Allah. Sabab Allah getawok gata na kemangat ta terimong berkat ni bak gopnyan. Lam Alkitab na tetule lagenyo. Uruh yang jitim terimong nikmat lam udib. Dan jitim terimong uro-uro yang jeroh. Bahke jijaga babah ji. Mangat bek metutu hai-hai yang jihud. Dan hana ji pegah hai-hai yang sulit. Urunyan buji peji oh yang jihud. Dan ji pebut yang get. Bahke ji mejuang bit-bit. Buji teme dame. Sabab Tuhan sabe genging. Ba urung-urung yang ji turut kehendak gopnyan. Dan Tuhan sabe gedengar doa-doa awaknyan. Tema Tuhan gelawan ke urung-urung yang pubut yang jehud. Sohke yang kena pubut jehud ate gata. Menyok gata galak te pubut yang get. Tema bahpi gata ta terimong derita sabab gata pubut hai-hai yang get. Gata melabah. Bek ke temakut bakso mantong dan bek kawate. Tema lam ate gata bahke gata tabri uba almasih hormat yang khusus yang sesuai ngon kedudukan ge sibago Tuhan. Dan bahke gata besabe siap tabri jenawab ke tip-tip ureng yang jitanyong ke hai harapan yang nab nibak gata. Tema pubut ke yang ngon lemah lembut dan hormat. Dan bahke ate nurani gata gle. Dan menyo gata ji fitnah sabab gata udip dengan jeros sibago murid almasih. Ureng-ureng yang ba fitnanyan tema ji teka male kedro. Lebih get menderita sabab ta pubut yang get. Menyo nyan na ke kehendak foto Allah. Nibak menderita sabab ta pubut yang jehet. Sabab almasih kedro mate cit sigo sagai. Ke si umum masa sebab ledesya manusia. Sidro ureng yang hana mesala. Meninggai donya ke ureng yang nasala. Almasih ge pubut lagenyan mangat gopnyan hase geba gata ubak foto Allah. Gopnyan jipo mate secara tubuh. Tema tepu udip lom secara rohani. Lam keadaan roh, gopnyan gejak ke gebesampo firman niba Allah, ubak roh-roh yang na lam gelap. Nah ke roh-roh ureng yang hana taat ubak foto Allah, bak wate jaman Nabi Noh, bak wate nyan ala gepre ngon sabah wate Nabi Noh, gepeget kapai gopnyan. Tema ureng-ureng yang na lam kapai nyan mantong, ban mandum na lapan roh, yang gepu selamat sebab lei bena yang rayet tat nyan. Ngon lagenyan, kejadian yang lagenyan nah ke sabokia nibak pumano, yang na jinonyo tepe selamat gata. Pumanonyo nah ke kon sibagai upacara tepegleh, tubuh nibak mandum kalang yang kuto-kuto. Temanake sibagai janji gata uba Allah nibak ate nurani yang jero. Bumanonya entah peselamat gata sebab Isa Almasih ka udip lom teman nibak gopnyan yang ka meninggai. Dan ka getamong lam surga. Jinonyo gopnyan mekuasa mesajan ngon poto Allah. Dan geperintah ban mandum malaikat. Ban mandum yang mat kuasa dan ban mandum tenaga.